sehingga mendengarkan bahasa Arab itu lebih enak daripada terjemahannya. Apalagi di sini juga insyaallah hadir beberapa astadidah kita, dan juga saya mengira kalau diputar melalui salon ini suaranya akan lebih bagus. Ternyata sama dengan yang saya dengar melalui HP, suaranya agak susah ditangkap. Sampai tadi Syekh yang mengucapkan salam kayaknya gak ada yang mendengarkan salamnya. Ya, dan telah sampai kepada saya hasil rekaman telekonferensi ini tadi malam. Kemudian saya berusaha untuk mendengarkan berkali-kali, saya dengarkan mungkin lebih dari 5 kali saya dengarkan. Namun saya berat untuk bisa menangkap setiap kalimat yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, sehingga saya minta uzur kepada ikhwah semuanya untuk menerjemahkan kata per kata pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada rekaman yang bagus aslinya yang dilakukan di Medan sana, dan kemudian di sana ada asatidah yang menerjemahkan kata per kata dari muhadharah atau ceramah yang disampaikan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, karena sangat penting, sangat bagus sekali berkaitan dengan apa yang dialami oleh salafin akhir-akhir ini. Dan beliau Syekh Muhammad Ibn Rabi Hafizahumullah, alhamdulillah kita pernah bertemu di masa-masa kita belajar di Madinah. Beliau salah seorang dosen, dan ketika kita belajar dahulu beliau sudah sampai pada tingkatan doktor. Kemudian beliau juga termasuk yang memberikan muhadharah di tempat khusus di qa'ah, di aula, aula mahasiswa. Di antara yang memberikan ceramah di tempat itu adalah beliau Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sempat membuka pelajaran nuniyah. Saya sempat pernah mengikutinya, namun setahu saya tidak sampai berlanjut sampai dengan selesai. Kemudian beliau juga punya banyak tahqiq terhadap kitab-kitab, terutama dalam masalah akidah, karena beliau mengambil takhusus dalam masalah akidah, sehingga tahqiq-tahqiq beliau ada pada buku-buku akidah, terutama karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di antaranya ada kitab yang saya punya, risalah risalah ila wujudi tauhidil ibadah lillahi taala, karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan juga tahqiq yang lainnya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja, yang memerintahkan kita untuk mentaatinya. Dan kemudian beliau bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika wala syarika wala syabiha wala nadhira, dan seterusnya. Beliau mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang serupa bagi Allah, tidak ada tandingan untuk Allah, tidak mengambil anak dan orang tua, dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, yang telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah dan telah memperbaiki umat, menasihati umat, dan telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikutinya. sampai hari kiamat. Setelah itu beliau mengucapkan salam kepada kita semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan rasa merasa mulia, merasa dimuliakan dengan diminta untuk memberikan tausiah, ceramah dalam pembukaan daurah Imam Syafi'i, daurah Al-Imam Al-Syafi'i Ar-Rabi'ah yang keempat, yang dibimbing oleh Syekh Ruzaiq Al-Qurashi, Syekh Ruzaiq Ibn Hamid Al-Qurashi hafizahullah ta'ala, dan diatur oleh Al-Akh At-Talib Abul Mundhir Dhul Akmal. Dan kemudian beliau mengatakan, ayuhal ikhwah, ayuhal akhwat, wahai saudara-saudaraku, ikhwah dan akhwat semuanya, alaina an na'rifa qadra ni'amillahi alaina. Wajib atas kita untuk bisa mengetahui, untuk berupaya mengetahui betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Wajib atas kita untuk kita memikirkan nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bersyukur dengan lesan kita, bersyukur dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Dan Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar, Allah telah menjadikan kita sebagai ahlu tauhid, menjadi orang yang bertauhid, menjadi kaum muslimin, telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Allah tidak jadikan kita sebagai ahlu syirik, Allah tidak jadikan kita sebagai ahlul bidah. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah menjadikan kita sebagai ahlu sunnah dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang menyimpang seperti Syiah, tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang menyimpang seperti Sufiyah, Kuburiyah, atau seperti Khawarij, teroris, ya, dan yang semisalnya seperti Mu'tazilah, dan yang semisalnya yang menyimpang dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Bahkan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang di atas madhab salaf, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti madhab ahli sunnah, madhab ahlul hadith, madhab at-ta'ifah an-najiyah al-mansurah, yang telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW akan terus ada sekelompok umatku yang berada di atas al-haq, yang tidak bermadarat kepadanya siapa yang tidak mengikutinya sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat, dalam hadis yang ma'ruf kata beliau. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus kita fikirkan, yang harus kita renungkan. Dan tidaklah akan bisa mensyukuri nikmat Allah, nikmat ini, nikmat karunia Allah yang seperti ini dengan syukur yang sebenar-benarnya, kecuali jika kita betul-betul mengamalkan jalannya salafus saleh, mengamalkan manhaj salafus saleh, mempelajari dan mengamalkannya, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang yang di atas manhaj salaf. Di antara konsekuensi dari manhaj ini, konsekuensi orang yang berada di atas manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, adalah dia adalah orang yang yang berusaha untuk senantiasa melakukan ta'awun, melakukan tolong-menolong, melakukan upaya saling bantu-membantu di antara salafiyin, di antara ahlus sunnah wal jamaah, dan saling mencintai di antara mereka, menumbuhkan cinta di antara mereka, dan juga mengedepankan al-haq, dan jauh meninggalkan sifat ta'asub, tidak memiliki sifat ta'asub kepada seseorang, atau ta'asub kepada syekh, kepada gurunya, kepada ustadznya. Ini diantara muktadha, diantara konsekuensi, diantara hal yang harus dipenuhi sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu saling mencintai diantara mereka, saling bantu membantu, tolong menolong diantara mereka, alal birri wat taqwa. Namun kata beliau, dalam konsekuensi yang demikian, yang seharusnya demikian, beliau mendapatkan pada kenyataannya banyak diantara orang-orang yang yantasibun ila ahli sunnah, menyandarkan dirinya kepada ahli sunnah, tapi mereka diantara orang yang kalau tidak bermudah-mudahan, ya mereka itu berlebih-lebihan sampai membuat orang itu lari, yang sudah tadinya ahli sunnah kemudian dia keluar meninggalkan manhaj ahli sunnah, atau membuat orang tidak tertarik kepada manhaj ahli sunnah. Ini sangat disayangkan oleh beliau, ada diantara mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahli sunnah, namun dalam kenyataannya dia tidak di atas manhaj ahli sunnah, atau dia tidak bersungguh-sungguh, bermudah-mudahan, dan sebagian lagi berlebihan, yang sampai membuat orang justru malah lari dari dakwah ini, atau tidak tertarik dengan dakwah ini. Begitu pula yang beliau sangat sedihkan adalah terjadinya ikhtilafat, terjadinya persengketaan, perselisihan di antara para dai, duat salafiyin, dan ini terjadi fi kulli makan, di banyak tempat. Beliau melihat ke negeri lain, beliau sebutkan beberapa negeri, dia melihat ke Sudan, melihat ke Mamlakah, bahkan ke Saudi Arabia sendiri, beliau melihat ke negeri yang lainnya, ke Jazair, ke Suriah, ke Libya, bahkan ke negeri kafir di Eropa sana, di Amerika sana, perselisihan, persengketaan di antara ahlu sunnah, di antara doa salafiyin terjadi. Maka kata beliau, ini menjadi titik yang sangat penting bagi kita semuanya untuk kita cermati dan kita lihat bagaimana perhatian para ulama kita kepada dakwah ini. Kata beliau, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ini adalah amrun khatir, perkara yang sangat berbahaya sekali, karena ini masuk ke dalam bentuk ifsad dzatil bain, masuk ke dalam bentuk merusak persatuan, merusak jama'ul kalimah, merusak kerukunan kaum muslimin terkhusus salafiyin. Dan ifsad dzatil bain, merusak kerukunan, persaudaraan antara salafiyin, ini adalah dosa besar, dan disifati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-haliqah, sebagai sesuatu yang akan mencukur, bahkan mencukur gundul, bukan mencukur gundul rambut, tapi mencukur agama, akan menghabisi agama. Nas'alullah as-salamah. Di sisi lain, dalam keadaan tidak luput, bukan menjadi perkara yang samar, bukan menjadi perkara yang tidak diketahui, bahkan telah diketahui oleh semuanya bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mementingkan adanya persatuan, kuwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan dalam Islam di antara kaum mukminin, ini adalah perkara yang sangat tinggi dalam agama kita. Di satu sisi demikian, namun di sisi lain ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan ini terjadi di antara orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahlu sunnah. Maka ini perkara yang sangat memprihatinkan. Sementara tidak samar. Perkara yang sangat jelas bahwa agama ini adalah agama yang sangat mementingkan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tidaklah kaum mukminin kecuali mereka itu adalah bersaudara, maka perbaikilah ketika terjadi perselisihan di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau membawakan ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang pentingnya islah dzatil bain, islah memperbaiki keretakan hubungan, memperbaiki perpecahan. Ini perkara yang dianjurkan dalam agama kita, perkara yang dipentingkan dalam agama kita, tapi yang terjadi justru malah merusak. Yang terjadi juga adalah dirusaknya persatuan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diperbaiki keretakan, diperbaiki perpecahan, percekcokan di antara kaum mukminin. Allah menyatakan la khairu fi katsirin min najwahum illa lan amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada yang baik dari apa yang diucapkan, diperbincangkan oleh manusia kecuali yang memerintahkan kepada bersedekah, memerintahkan kepada yang baik, dan memerintahkan untuk memperbaiki keretakan hubungan di antara kaum muslimin. Maka kata Syekh sekali lagi beliau mengatakan ya na'am ya ikhwah hadhihi nuqtah. Perkara ini, poin ini menjadi perkara yang sangat penting yang wajib untuk diberi peringatan, untuk diperhatikan. Kenapa demikian? Karena pengaruh dari perbuatan tersebut, pengaruh dari tidak peduli dengan permasalahan tersebut telah menyebabkan pengaruh yang sangat jelek terhadap berkembangnya atau tersebarnya dakwah salafiyah. Sikap-sikap yang tidak benar tadi, cara-cara yang tidak benar tadi sangat berpengaruh jelek terhadap tersebarnya dakwah salafiyah. Sementara dakwah salafiyah adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah kepada sunnah. Bagaimana justru ahlu sunnah wal jamaah yang menghalangi dakwah tauhid, yang menghalangi tersebarnya tauhid karena cara-cara yang, sikap-sikap yang tidak baik yang ada pada mereka, yang dilakukan oleh mereka, yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Maka kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, oleh karena itu di samping seorang ahlu sunnah mempelajari akidah, di samping ahlu sunnah mempelajari tauhid, juga perlu mempelajari perkara yang berkaitan dengan dakwah, mempelajari dan mengambil pelajaran dari dakwahnya para pendahulu, para ulama yang telah mendahului kita dalam berdakwah kepada tauhid, dalam berdakwah kepada sunnah. Perlu untuk mengambil pelajaran dari dakwahnya para ulama yang telah mendahului kita dalam memperbaiki umat ini, yang mereka itu bukan hanya sekedar menyampaikan dakwah, bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi mereka juga menyebarkan akhlak yang mulia. Dan beliau menyebutkan secara khusus yang disebut dengan ikram, mereka adalah orang-orang yang dalam berdakwah itu berbuat kebaikan, dalam berdakwah itu berbuat baik kepada masyarakat, memuliakan masyarakat secara umum. Dan inilah sifat daripada da'i-da'i yang telah mendahului kita, sifat daripada orang-orang yang muslihin, yang telah memperbaiki, berbuat baik, memperbaiki di dunia ini. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid-muridnya, sampai kepada Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Dan kemudian beliau secara khusus menyebut seorang da'i, seorang ulama sekaligus da'i yang telah memperbaiki di sebagian selatan di negeri Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hamid Al-Qara'awi. Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hamid Al-Qara'awi, seorang ulama besar, pembawa sunnah, yang membela sunnah, menyebarkan tauhid dan sunnah di masanya, yang belajar pada ulama Najd di masanya, termasuk beliau adalah belajar kepada Mufti Diyar As-Su'udiyah sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz yaitu Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu taala. Beliau belajar dari Mufti Diyar Su'udiyah Syekh Muhammad ibn Ibrahim, dan beliau meminta musyawarah kepada beliau. Ini afwan, kalimat kisah beliau tentang Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Qarawi tidak banyak terekam oleh saya, tetapi ya alhamdulillah ya, kita pernah membaca tentang beliau, sehingga ada tadakhul dari, ada sedikit tambahan dari saya di sini. Beliau seorang yang bermusyawarah ketika berdakwah sebelum beliau menuju ke bagian selatan, sebelum menuju ke bagian selatan dari negeri Saudi Arabia, yakni khususnya di Madinah yang disebut dengan Jizan. Beliau di masa itu dengan musyawarah meminta nasihat dan pendapat dari Syekh gurunya Syekh Muhammad ibn Ibrahim, akhirnya beliau memilih untuk berdakwah di daerah selatan dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yang beliau mendengar daerah tersebut termasuk daerah yang dipenuhi dengan kejahilan, daerah yang banyak di sana syirik, banyak di sana bid'ah, banyak di sana kejahilan. Maka beliau memilih untuk menjadi da'i, mengajak kepada Allah untuk menjadi mujaddid yang akan memperbaiki agama kaum muslimin dan membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menunjuki orang dari kesesatan kepada hidayah, menunjuki orang dari kesesatan syirik kepada tauhid, menunjuki orang kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang muhdirin, yang memberi peringatan dari kejelekan-kejelekan yang akan menjadi sebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menuju ke daerah Jizan, maka kemudian belajarlah penduduk negeri Jizan dari beliau Alkitab As-Sunnah, menjadi orang yang kemudian memulai memahami agama Allah. Di antara mereka yang belajar kepada beliau salah seorang ulama yang juga tidak asing insyaallah bagi ahlu sunnah wal jamaah, bagi salafiyin, itu seorang yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami punya kitab Ma'ariju Al-Qabul, dan di depan saya ada kitab beliau juga A'lam Sunnah Al-Mansurah Li'tiqad At-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ini salah satu murid dari murid beliau. Termasuk murid beliau adalah seorang yang juga tidak asing bagi kita semuanya, yaitu Syekh Al-Alamah Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami beliau memang berada di daerah selatan, dilahirkan di daerah selatan di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, yang kemudian ketika datangnya Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Qarawi, beliau tidak menyia-nyiakan kedatangan ulama ini. Beliau mengambil ilmu ya. Meskipun dalam keadaan beliau tidak bisa mendatangi di tempat yang Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Qarawi berada, beliau tidak bisa mendatangi karena beliau harus membantu orang tuanya menggembala kambing pada waktu itu. Nah, tidak bisa untuk mendatangi majelis taklimnya sampai kemudian menulis surat, dan akhirnya Syekh datang ke daerahnya beliau ya, ke desanya beliau, dan kemudian memberikan ceramah. Dan Syekh Abdullah Al-Qarawi betul-betul kagum dengan kepandaian Syekh Al-Alama Al-Hafidh Al-Hakami. Ketika kecilnya sudah tampak kecerdasannya, maka ketika beliau hendak meninggalkan desa Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami menuju ke tempat dia berada, beliau berada, yaitu di daerah Samithah atau Samithah, beliau minta izin kepada kedua orang tuanya untuk membawa sekalian Syekh Ahmad Syekh Hafidz Al-Hakami ini, namun tidak diizinkan karena kedua orang tuanya sangat membutuhkan bantuan anaknya ini. Akhirnya tidak ikut, namun Allah takdirkan tidak lama kemudian ibu Syekh Al-Hafidz Al-Hakami wafat, sehingga kemudian bapaknya mengizinkan meskipun belajarnya tidak lama, ini berapa hari, 2 hari berangkat kemudian pulang lagi, belajar 2 hari pulang lagi, 3 hari pulang lagi, karena harus membantu orang tuanya. Dan qadarullah tidak lama kemudian juga bapaknya Al-Hafidz Al-Hakami wafat. Akhirnya Al-Hafidz Al-Hakami kemudian belajar kepada Syekh Abdullah Al-Qarqa'i, dan beliau Syekh Abdullah Al-Qarqa'i membuat madrasah di daerah Samithah atau Samithah, sampai akhirnya terus berkembang madrasahnya, dan kemudian Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami ini yang kemudian menjadi membantu beliau, menjadi mudirnya dan mengurusi mudarisinnya, sampai kemudian melebar ke desa sebelahnya. Perkembangan madrasah yang dibuat, yang diajarkan di sana ilmu-ilmu agama Islam, tersebar ke desa sebelahnya, dan kemudian semakin berkembang dakwah Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Qarawi, begitu pula dakwah Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan disebutkan di sini dalam footnote sebagai tambahan, karena beliau Syekh Muhammad Ibn Rabi dalam ceramahnya beliau mengingatkan untuk penting bagi para dai untuk melihat dakwahnya Syekh Abdullah Al-Qarawi dan melihat terjemahnya, melihat biografinya, untuk menjadi contoh dalam berdakwah, bagaimana beliau itu berdakwah. Maka disebutkan di sini dalam footnote buku Al-Hafidz Al-Hakami oleh yang mentakhrij hadis kini, kitab ini, kata beliau bahwa Syekh Abdullah Al-Qarawi, Abdullah bin Muhammad ibn Hamid Al-Qarawi, kana lahu al-fadl al-kabir fi an-nahdhah al-ilmiyah wal-adabiyyah fil mantiqah al-janubiyyah min al-mamlakah. Beliau itu memiliki sumbangsih yang sangat besar, memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam berkembangnya ilmu, berkembangnya akhlak yang mulia di kota bagian selatan, di Mamlakah Al-Arabiyah. Wa kanat da'watihi as-salafiyah al-islahiyah hunaka nata'ij ijabiyah wa atharun islahiyah 'azimah. Dan dari dakwah beliau, dakwah salafiyah yang beliau lakukan di tempat tersebut, perbaikan-perbaikan dari dakwah, dari hasil dakwah yang beliau lakukan, atau upaya-upaya dakwah memperbaiki tempat tersebut, memberikan hasil yang luar biasa, hasil positif yang luar biasa, pengaruh perbaikan yang luar biasa di tempat tersebut dari berbagai sisinya, min jami'i nawahi ad-diniyah wal istima'iyah wa thaqafiyah, bukan hanya transfer ilmu tetapi memperbaiki ilmu anak-anak negeri tersebut, ilmu anak-anak penduduk daerah tersebut, juga ilmu bagaimana mereka bermasyarakat, bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, juga berbagai ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu yang diperlukan oleh penduduk negeri tersebut, diambil, dilakukan ini oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Nah, dan di antara muridnya ini adalah Syekh Hafidz Al-Hakami. Beliau punya banyak karya, kebanyakan karyanya itu berupa mandumah, berupa syair-syair, ya, berupa syair-syair. Dan tentang Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami ini disebutkan tentang beliau, ringkas dari keadaan beliau, bagaimana keadaan beliau, bagaimana pujian yang mengenal beliau, ya. Disebutkan kana rahimahullah ala janibin kabirin minal wara' wal karam wal iffah wat taqwa. Beliau rahimahullah adalah orang yang sangat luar biasa dalam hal wara'nya, dalam hal kemuliaannya berbuat baiknya, dalam hal menjaga dirinya, dalam hal ketakwaannya. Qawiyul iman, imannya kuat. Syadidut tamassuk, sangat bersungguh-sungguh dalam berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sadda'an bil haqq, membela kebenaran. Ya'mur bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf. Wa ya'tihi, dan beliau pun menjalankannya. Wa yanha 'anil munkar, dan mengingkari kemungkaran. Wa yabta'id 'anhu, dan dia pun dan beliau pun menjauhinya. La ta'khudhu fillahi lawmata la'im, beliau tidak peduli dengan celaan manusia ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kanat majalisuhu daiman 'amirah bid dars wal mudzakarah wat tahsil al 'ilm. Taghussu bi thullabihi fil bait wal masjid wal madrasah. La yumillu hadithuhu wa la yas'am jalisuhu. Dahulu majlis beliau, beliau dalam bermajlis itu selantiasa majlisnya itu penuh dengan ilmu, saling mengingatkan. Dalam majlisnya itu majlis untuk saling mengingatkan ilmu, majlis untuk menambah ilmu. Beliau juga bercampur dengan murid-muridnya, bercampur dengan tulabnya, dengan santrinya, ketika di rumahnya menemuinya, ketika di masjid, ketika di madrasah biasa bergaul dengan santrinya, sehingga tidak membuat bosan ucapannya dan tidak membuat bosan orang yang duduk dengannya. Dan kana jullu awqatihi mulaziman litilawatil Qur'anil Karim, kebanyakan waktunya, sebagian besar waktunya beliau gunakan untuk membaca Al-Qur'an, dan juga untuk digunakan untuk memutala'ah al-kutub al-ilmiyah, untuk mempelajari kitab-kitab ilmiah. Bil idhafah ila tadris, di samping beliau mengajar. Wat ta'lif, di samping beliau mengarang tulis, membuat karya. Wal mudhakarah, dan beliau memuroja'ah pelajaran. Wa kana khafifun nafas yuhibbu riyadhah wa da'abah wal mizah ma'a zumalaihi, dan beliau adalah orang yang ringan bergerak, ya. Ini apa namanya, suka bergerak, suka bahkan di sini dikatakan suka berolahraga, suka bergurau, yang tentunya dengan batas-batasnya, bersama dengan teman-temannya, bersama dengan santrinya, bersama dengan zuwarnya, yakni orang-orang yang mengunjungi dia, yang berkunjung kepada beliau, tamu-tamunya, yang membuat mereka itu semakin senang dengan syekh, dan membuat mereka itu senang untuk datang di majelisnya syekh, dan membuat mereka pun mengambil faedah yang banyak dari ilmunya syekh. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang salah seorang da'i dari da'i ahli sunnah wal jamaah yang oleh Syekh Muhammad ibn Rabi hafizahullahu ta'ala hafizahumallahu, kita diminta untuk melihat, menengok bagaimana mereka berdakwah dahulu, bagaimana perjuangannya dalam berdakwah, bagaimana perjuangannya terhadap dakwah salafiyah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, atau kita ingin kemudian suatu saat ingin memutalah lagi untuk mengulangi kembali, mengambil faedah dalam kesempatan yang lainnya, untuk lebih mempelajari lebih dalam bagaimana dakwah beliau sehingga berhasil di daerah selatan di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Mungkin pada suatu saat kita perlu untuk secara khusus mempelajari dakwah beliau, mengambil faedah dari dakwah beliau, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa ikut memberikan manfaat, menjadi orang-orang yang bisa ikut berjuang dalam menegakkan dakwah tauhid, dakwah salafiyah, menjadi orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya dakwah salafiyah, dan bukan sebaliknya. Kemudian setelah itu ditutup dengan doa oleh beliau. Beliau mendoakan mudah-mudahan daurah yang dilakukan yang keempat ini, daurah al-imam syafi'i yang keempat ini, bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat sebagaimana daurah-daurah yang sebelumnya. Dan kemudian beliau mendoakan untuk kita semuanya, untuk kaum muslimin dan untuk salafiyin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dari ringkasan ceramah beliau, dan saya berharap mudah-mudahan ada yang bisa untuk menerjemahkan kata per kata, ada hasil rekaman yang bagus untuk kemudian diterjemahkan kata per kata dari tausiah beliau dalam membuka daurah ini, karena banyak mungkin yang terluput dari apa yang kita sampaikan dari ceramah beliau pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.